什么呢？啊？قال الإمام ذو القيم رحمه الله ومنها جواز دفن رجلين أو ثلاثة في القبر الواحد bolehnya ذو القيم رحمه الله mengatakan bolehnya mengubur dalam satu lubang kuburan dua orang atau tiga orang. Inna Rasulullah SAW kana yadfinu rajulain wa thalatha fil qabr. Karena Rasulullah SAW pernah menguburkan mayit dua atau tiga orang dalam satu lubang kuburan. Wa yaqul, maka Rasulullah SAW mengatakan, ayyuhum aktsaru akhdhan lil Qur'an, siapakah di antara mereka yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya? Fa idza asyaru ila rajulin qaddamahu fil lahad. Tiba-tiba diisyaratkan pada orang tertentu, maka lebih didahulukan menempel kepada liang lahat. Berarti urutannya tuh yang lebih hafal Qur'an lebih nempel ke liang lahat, berikutnya juga sama, berikutnya sama, tiga orang berarti berjajar. Nah ini boleh. Wallahu a'lam bishawab.